السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ada beberapa riwayat hadis yang belum kita baca dari ayat Ihdinas Siratal Mustaqim. Kemarin apa itu As-Sirat? Apa itu As-Siratal Mustaqim? Ada empat tafsiran dan tidak bertentangan antara Islam, Al-Quran, Sunnah, dan Abu Bakar dan Umar. Kenapa disebut Siratal Mustaqim tafsirannya Abu Bakar dan Umar? Kemarin sudah kita bahas ya. Sekarang kita sampai kepada satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Hakim, dan Baihaqi. Saya bacakan. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam: Darabballahu masalan, Allah membikin perumpamaan. Salah satu yang banyak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah adalah perumpamaan, permisalan. Sodakoh yang diikuti dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian sambil menyakiti yang diberi, oleh Allah diumpamakan seperti debu pasir di atas batu licin. Lalu fa'asobahu wabilun, diterpa hujan lebat luar biasa. Fatarokahu solda, habis. Nah, ini perumpamaan. Kita bisa mudah menangkap maknanya dengan perumpamaan ini. Yeah. Ada lagi perumpamaan orang kafir terhadap hartanya, itu seperti orang yang bangga memiliki kebun luas, subur, hijau, berbuah. Tiba-tiba pagi-pagi ketika dia dengan bangganya, dengan bahagianya mau memetik hasilnya, tiba-tiba mengering. Itu perumpamaan orang-orang kafir. Sedang sukses-suksesnya, sedang jaya-jayanya, mati. Dia berhadapan dengan mungkar dan nakir. Dan dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan itu. Inilah perumpamaan-perumpamaan yang membuat kita mudah menangkap. Termasuk perumpamaan orang yang menimba ilmu, itu seperti tanah. Ada tiga macam tanah. Ya. Yang paling buruk adalah tanah yang tidak bisa menyerap air. Yang lebih baik adalah tanah yang bisa menyerap air dan dia mengeluarkan air lagi. Ketika hujan tidak turun-turun berbulan-bulan, manusia butuh air, menggali tanah itu dan ada airnya. Ini bagus. Mendapatkan air, memberikan air. Nah, yang terbagus, tanah ta'ifatun tayyibah, tanah yang bagus. Itu mendapatkan air, menerima air dari langit. Setelah itu dia mengeluarkan padi, jagung, kurma, rambutan, duku, buah-buahan, tanam-tanam. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan itu para ulama. Kita masih jauh, ya. Nah, termasuk apa yang akan saya bacakan ini. Perumpamaan yang dibikin oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perumpamaan di hadis ini? Sirat. Jalan. Sirat lebih luas dari syariq. Lebih luas dari tariq. Tiga-tiganya dalam bahasa Indonesianya sama. Jalan. Kan dalam bahasa Indonesia itu jalan bisa besar sekali, bisa sempit sekali. Gang pun disebut jalan, kan begitu. Nah, dalam bahasa Arab tidak. Ada tariq, ada syariq, ya, ada sirat. Oh, ini yang terbesar, sirat. Mustaqiman, lurus. Tidak ada berbelok ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, tidak ada, lurus. Berarti jalan yang paling cepat, lurus. Dan juga tidak naik, tidak turun. Tidak naik, tidak turun. La i'wijaja fi. Nah. Jadi ada satu jalan yang sangat lebar, kemudian lurus ke depan. Wa 'ala jambatay as-sirat sarani. Di kiri kanan sirat itu, jalan yang lurus itu, ada tembok, ada pagar. Kita bayangkan saja, ya, jalan tol panjang lurus, kiri kanannya ada tembok. Ya, jadi tidak dibiarkan terbuka bisa melihat pemandangan kiri kanan, tidak, tapi tertutup oleh tembok. Fihima abwabun mufattahatun. Di tembok-tembok itu terdapat abwab. Abwab jamak dari bab. Apa babun? Bab. Bisa bab, ya, bahasa kita, dalam bahasa kita kan ada bab, ya. Ada bab anu. Bisa juga pintu. Pintu. Yang dimaksud di sini ada pintu. Tapi di sini jama' abwab, pintu-pintu, entah berapa ribu pintunya itu. Sepanjang tembok yang di pinggir jalan itu, ada pintu yang banyak sekali. Lebih tepatnya bukan pintu bahasa kitanya, karena enggak ada daunnya di sini, enggak ada daun pintunya. Kalau pintu kan ada daun pintunya, mungkin kusen saja, ya. Ada gawangan kusen begitu. Mufattahatun, terbuka, berarti enggak ada daun pintunya. Gitu. Wa 'alal abwab suturun murakhab. Setiap pintu di antara ribuan pintu itu hanya tertutup oleh satir. Kain, hurdeng, tirai. Yang tidak seperti daun pintu tentunya. Daun pintu kan keras, sulit dibuka, apalagi kalau dikunci tidak bisa dibuka. Ini hordeng saja, tirai saja. Siapapun yang ingin membukanya, ingin memasukinya, tentu bisa. Karena tidak ada daun pintunya, tidak dikunci. Gitu, ya. Antum bayangkan, jalan tol yang lurus, tidak berkelok-kelok, lebar. Kiri kanan ada tembok. Di tembok itu ada pintu yang banyak sekali dan hanya ditutup oleh tirai. Wa ala babis sirat, sementara di pintu awal, namanya jalan kan tentu ada awalnya, ada masuknya. Masuknya dari mana? Itu ada da'in, ada penyeru yang berteriak. Bagaimana bunyi seruan itu? Ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulu sirata jami'an, masuklah kalian semua ke siratin, ke jalan yang lurus ini. Wala tu'awwiju, jangan berkelok-kelok, nanti lama sampainya. Kan ada enggak orang masuk surga Tapi lama. Yang lain udah ngerasain kenikmatan surga 100 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang dari awal. Ini baru nongol. Masuk surga memang, tapi baru nongol. Ya alhamdulillah ya, daripada kekal di neraka. Tapi tentu kita tidak bercita-cita seperti itu, baru nongol. Baru tiba. Ya. Kemana aja dia? Tentu kemana? Ke neraka dulu. Atau terlalu lama di sirat. Gitu. Maka ada seruan ini, wala tu'awwiju. Jangan belok-belok, kelamaan. Gitu. Nanti ada keterangan, jangan penasaran sama apa tadi? Sama pintu-pintu itu. Kelamaan nanti, ya enggak jalan-jalan kan? Kan berhenti pasti. Gitu. Nanti lama sampainya. Jangan penasaran, udah lewati saja. Orang kan cenderung penasaran, ada apa ini? Gitu. Apalagi ada setan, ada iblis. Menarik-narik, menggoda, ini nikmat, ini lezat. Dan memang nikmat, dan memang lezat. Itulah ujian. Nah, inilah teriakan pertama. Suara pertama di pintu awal. Ya ayuhan nas, udkhulu sirata jami'an wa la tu'awwiju. Wahai manusia, masuklah ke dalam sirat ini. Kalian semua jangan berbelok-belok. Sayang sedikit sekali yang memenuhi seruan ini. Kebanyakan belok-belok dulu. Gitu ya. Maka lama masuk surganya, baru sampai. Mungkin karena syahwat, mungkin karena syubhat. Ada dua. Dan dua-duanya fitnah. Seruan kedua, wada'in yad'u min fawqis sirat, dari atas sirat. Kalau tadi kan dari depan. Sebelum masuk ke sirat itu. Nah, ini ada satu lagi di atas sirat. Ketika orang-orang sudah masuk ke dalam sirat berjalan. Tentu ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang pelan, ada yang bergegas. Namanya orang jalan kan? Gitu. Ada udah qomat baru wudu, ya kan? Nah, ada udah salam baru sampai ke masjid, ya kan? Ada umur 60 tahun baru belajar sunnah misalnya. Ah, tapi ya alhamdulillah daripada enggak, ya kan? Lumayan daripada enggak. Ah, daripada enggak kenal sunnah. Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang diserukan oleh penyeru yang berada di atas sirat itu? Waihak, celaka. La taftahu, jangan engkau buka itu. Nah, berarti teriakan ini ketika idza arada al-insanu ay yaftaha shay'an min tilkal abwab. Ketika ada orang yang coba-coba penasaran ingin membuka tirai itu. Ada apa ini di balik tirai ini? Kayak apa rasanya? Dan seterusnya. Ini syahwat. Umumnya syahwat. Ya. Yeah. Bisa juga syubhat. Ya. Yeah. Syubhat yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau syubhat Rafidah, syubhat Jahmiyah, apalagi Ahmadiyah, ya tentu enggak mungkin masuk sirat ini. Ini sirat kan udah sebuah kebenaran. Ya. Yeah. Syubhat-syubhat seperti muludan, tahlilan dan seterusnya. Ya. Yeah. Artinya tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Adapun dosa tetap dosa besar. Nah, setiap kali ada orang yang coba-coba ingin membuka tirai itu, Langsung dari atas sirat itu ada teriak, waihak la taftahu. Celaka engkau, jangan engkau buka. Fa innaka in taftahu taliju. Jika engkau coba-coba membuka tirai itu, pasti engkau akan masuk. Nah, semakin kelihatan ini, bahwa ini syahwat. Orang yang coba-coba memasuki pintu syahwat, sulit. Sulit. Untuk keluar, sulit. Dia coba-coba, enggak apa-apa lah, saya butuh ini, 1 juta, 2 juta. Akhirnya, korupsi. Dia sadar itu korupsi. Ya, dia coba, besoknya tambah lagi, 5 juta, 10 juta, besoknya tambah lagi. Begitu kira-kira. Sulit untuk keluar. Karena apa? Nikmat syahwat itu. Diawali dari pacaran, diawali dari makan siang berdua, lalu lama-lama makan malam berdua, ya. Lalu lama-lama terjadi apa yang terjadi. Ya. Kan para koruptor besar itu, para pelacur itu, para penjudi, para pembunuh, mereka bermaksiat tiba-tiba. Apa diawali dari hal yang kecil? Pasti diawali dari hal yang kecil. Ya. Apakah ada seorang muslimah yang keluaran pesantren, pergaulannya terjaga, pakai jilbab, tiba-tiba dia ingin melacur? Ada enggak? Insya Allah enggak ada. Tentu diawali dari pergaulan. Diawali dari dekatnya dia dengan laki-laki. Senggolan enggak masalah, ini enggak masalah, ini enggak masalah. Ah, lama-lama. Semuanya seperti itu. Ini diawali dari rasa penasaran membuka tirai. Maka ketika ada yang coba-coba membuka tirai, ada yang teriak dari atas. Waihak la taftahu. Celaka, jangan engkau buka itu. Sekali engkau buka, sulit engkau tidak masuk. Pasti masuk. Dan begitulah rata-rata syubhat. Setelah seorang manusia merasakan nikmatnya zina, nikmatnya khamar, nikmatnya judi, nikmatnya korupsi, sulit. Mau berhenti, sulit. Ya? Karena syahwat ini luar biasa. Apa istilahnya? Ketagihan. Saya kira bukan rokok, narkoba doang yang bikin ketagihan. Korupsi dan seterusnya bikin ketagihan. Karena syahwat. Ya. Walaupun tetap dia merasa sadar bahwa ini dosa. Beda dengan syubhat tadi. Tidak sadar. Biasanya karena sesuatu. Mungkin kena penyakit AIDS. Mungkin karena kanker. Mungkin karena tiba-tiba ayah ibunya meninggal, mungkin sadar begitu. Kalau tidak ada nasihat seperti itu, sulit sekali. Walaupun tidak mustahil ya, tapi sulit sekali. Nah, tentu timbul pertanyaan di kita. Apa jalan yang lurus itu? Apa teriakan di pintu depan itu? Apa tembok yang ada di kiri kanan itu? Apa pintu itu? Apa teriakan yang dari atas? Kita mulai dari as-sirat. Jalan yang lurus, yang tidak berkelok-kelok itu. Tidak nanjak, tidak menurun. Dia adalah apa? Dia adalah al-Islam. Dia adalah al-Islam. Jadi sifat Islam itu begitu. Lurus, tidak berkelok-kelok. Tidak naik, tidak turun. Maka mudah. Mudah. Sifat Islam ini adalah mudah. Antum boleh lihat dari mulai wudu, tayamum, mandi junub, sholat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, jihad. Mana coba yang sulit? Yeah. Mana yang sulit? Rukuk, sujud, iktidal, duduk, ika'a. Mana yang sulit? Gak ada, semuanya mudah. Artinya bisa dilakukan oleh manusia sebodoh apapun. Bandingkan dengan semedi. Semedi itu berhari-hari. Apalagi di pinggir kali. Ya, nungguin kali, jaga kali. Ya. Maka disebut sunan jaga kali, kali jaga. Ya. Sulit itu. Sulit sekali. Ya. Ada lagi yang ditampar pipi kanan, suruh ngasih sekalian pipi kiri. Gimana enggak sulit itu? Kita tabok orang yang kan sekalian yang kiri. Dahsyat sekali. Islam seperti itu? Tidak. Enggak ada ajaran Islam seperti itu. Bahkan Islam merangsang kita semua kaum muslimin untuk melawan perampok itu, preman itu, penjahat itu. Kalau dia mati, neraka dia. Kalau kita yang mati, surga. Walaupun cuman 1.000 perak, 2.000 perak. Tapi dia maksa, kita enggak kasih, berantem, insya Allah surga. Lihat, kita dirangsang untuk berani. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka mempertahankan hartanya, kehormatannya, maka dia mati syahid. Kalau mereka tidak, Nasoro ya. Jika hartamu dirampok orang, dirampas orang, maka apa? Berikan sekalian sisanya. Kan yang dia rampas yang kita pegang nih, ya. Atau yang di dompet kita ya. Nah, kita masih punya sisa nih. Di saku kiri, ini sekalian masih ada nih, 5 juta nih, nah, suruh begitu. Suruh begitu. Ada itu di Injilnya begitu. Ya. Ini sulit sekali. Dan mereka tidak bisa mengamalkan. Wallahi mereka tidak bisa mengamalkan. Hatta pendetanya, pasturnya. Orang yang paling soleh di antara mereka. Kalau tidak percaya, antum boleh buktikan. Ya. Ke gereja sana, cari mana yang paling soleh, mana yang paling berilmu. Oh yang ini nih, wah begitu keluar, antum tampar, jebret, gitu kan. Kira-kira marah gak? Insya Allah marah. Insya Allah marah. Gak mungkin sulit, ini sekalian yang kiri nih. Teori doang. Teori doang, beda dengan sunnah. Kalau sunnah bukan teori, tapi praktek. Tapi praktek, betul-betul praktek. Karena hak luar biasa dipraktekkan oleh para ulama ahlus sunnah. Utsman kan pernah mempraktekkan itu. Saat Utsman disanjung-sanjung oleh seseorang. Ya, yang mempraktekkan Mikdad. Ya. Apa? Ya, ini karena sunnah ya. Sunnah itu bukan sekedar teori tapi betul-betul dipraktekkan. Utsman disanjung-sanjung oleh seseorang dengan sanjungan yang hulu. Berlebihan. Nah, di situ ada Mikdad. Mikdad langsung ambil pasir. Langsung ditaburkan ke muka orang itu. Nah, ini praktek sunnah. Langsung bisa dipraktekkan, langsung ingat. Ini sabda Nabi, ini sunnah. Kalau mereka insya Allah enggak. Orang bukan sabda Nabinya, itu bukan ucapan Yesus, bukan ucapan Nabi Isa. Apalagi ucapan Allah, bukan. Itu karangan mereka. Untuk membohongi manusia. Nih, ajaran kasih sayang. Ajaran kami Kristen berkasih sayang. Maka tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Ah, kita tahu satu as-sirat. Jalan yang lurus tidak berkelok-kelok itu adalah Islam. Kemudian as-surani. Dua tembok yang ada di kiri kanan itu. Apa itu? Dia adalah hududullah, hudud. Hudud jamak dari haddun. Apa? Batas. Batas. Maka Islam itu punya batas. Ya. Yeah. Jangan sampai di luar batas. Kita di dalam Islam itu harus berada di dalam batas. Walaupun agak minggir, enggak apa-apa. Agak minggir, yang terbagus mungkin di tengah, ya. Ini agak minggir karena sesuatu, nggak apa-apa. Tapi jangan di luar batas. saya bertiga di dalam mobil. Satu laki-laki, saya, dua lagi perempuan. Ini masih di dalam batas apa sudah di luar batas? Nah, di dalam batas apa di luar batas? Di dalam. Kan masih boleh. Yang tidak boleh kalau berdua. Fa inna thalithahuma syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan. Adapun bertiga, boleh. Maksud bertiga ini enggak ada fitnah ya. Enggak ada fitnah. Kalau ada fitnah, jangankan bertiga, berlima juga enggak boleh ya kan. Laki-lakinya satu, yang empat pelacur. Ya tentu itu fitnah ya. Maksud di sini enggak ada fitnah ya. Misalnya sama-sama, misalnya sama ustazah misalnya, atau ibu-ibu pengajian. Pokoknya bertiga. Itu masih di dalam batas. Kalau saya cuma berdua dengan seorang wanita yang bukan mahram, bukan istri saya, ini sudah di luar batas apa di dalam batas? Di luar. Di luar. Kadang-kadang kita mendekati ke batas itu enggak apa-apa. Ada satu dan lain hal. Babi dimakan, darah dimakan, keledai jinak dimakan. Di dalam batas apa di luar batas? Ini sudah di luar batas, tidak boleh haram. Ya. Pete dimakan, jengkol dimakan, bau kan? Nah, masih di dalam batas apa di luar batas? Masih di dalam, kan belum haram. Belum haram, ya. Walaupun ada resikonya. Kalau bau itu terlalu menyengat, jangan ikut berjamaah di masjid. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin di masjid itu wangi, harum, tidak ada bau. Karena ada yang merasa tersakiti. Kalau di masjid itu bau, ada yang merasa tersakiti. Maka tidak mau mendoakan. Siapa dia? Malaikat. Ya, malaikat paling tidak suka dengan aroma yang bau. Bau yang tidak sedap. Ya. Nah, ini hudud, batas-batas. Nah, ini perlu kita tahu. Berarti ilmu apa ini? Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu fikih. Nah, ini ilmu fikih. Mana yang haram, mana yang tidak haram, itu masih batas. Ya. Kita menikah dengan wanita Hindu. Di dalam batas, apa sudah di luar batas? Di luar batas. Kita nikah dengan wanita Nasoro. Di dalam batas apa di luar batas? Masih di dalam batas. Ya. Beda antara wanita Nasrani, Yahudi, dengan wanita Buddha, Hindu, Konghucu, PKI, dan seterusnya. Ya. Ini berbeda. Nah, itu dua tembok yang ada di kiri kanan sirat. Sekarang kita lanjutkan dengan abwab. Pintu-pintu yang terbuka itu, yang hanya ditutup oleh tirai. Apa itu pintu-pintu itu? Beliau mengatakan, Nabi mengatakan, itu adalah maharimullah, itu yang diharamkan oleh Allah. Maka begitu buka pintu ya sudah haram. Gitu ya. Begitu buka pintu sudah haram. Maka yang haram itu zinanya saja apa termasuk mendekati zina? Mendekati zina. Mendekati zina haram. Dan ini bukan pembatas. Artinya khamr juga jangan didekati. Gitu ya. Judi jangan didekati. Tidak boleh kita duduk di satu ruangan di situ ada 4 orang berjudi. Kita duduk di situ nonton ya sambil minum kopi ya tidak boleh haram. Itu diawali dari pintu. Maka pintu itu jangan dibuka. Jangan sekali-kali membuka pintu itu. Tutup rapat-rapat. Maka jika kita mendapatkan fitnah apapun bentuk fitnah syahwat itu apalagi syubhat ya, tutup rapat-rapat. Jangan pernah kita membuka pintu itu. Sekali dibuka, pasti masuk. Kata teriakan di atas. Kemudian, ad-da'i ala ra'si sirat. Seruan yang berada di gerbang awal sirat itu. Apa? Dia adalah Kitabullah Al-Quran. Ya. Jadi yang mengajak kepada Islam itu Al-Quran. Nah, ibu jangan bertanya, bagaimana sunnah? Nah, karena jawaban itu sudah sering kita ulang-ulang. Kok kitab Allah, kok Al-Quran doang? Sunnah mana? Ah, masuk. Ya. Idza iftaraqa istama'a wa idza sama'a iftaraqa. Al-Quran dan sunnah apabila bertemu maka berpisah, apabila berpisah maka bertemu. Berarti Al-Quran dan sunnah yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam sirat. Sirat apa tadi? Sirat apa? Ah, Islam. Itu Al-Quran dan sunnah. Adakah di luar Al-Quran dan sunnah yang bisa memasukkan seseorang ke dalam sirat? Enggak mungkin. Adakah orang berislam tanpa Al-Quran dan sunnah? Enggak mungkin. Ya. Ini batilnya Islam anu, termasuk Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara tentu bukan Al-Quran dan sunnah. Kalau Al-Quran dan sunnah ngapain pakai Nusantara? Ya. Nah, yang bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam itu hanya Al-Quran dan sunnah. Adakah yang lain? Tidak ada. Jika ada, ya bukan Islam. Ketika itu terlalu besar, masalah tauhid, masalah akidah, ya keluar dari Islam, kafir. Kalau masalah fikih belum. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir. Apa yang terakhir? Apa yang terakhir tadi? Nah, seruan dari atas. Wada'i min fawqi sirat. Seruan dari atas sirat. Apa itu? Wa'idhullahi fi qalbi kulli muslim. Itu nasihat Allah yang Allah langsung masukkan di hati seorang muslim. Oleh karena itu seorang muslim walaupun enggak ngaji, ngajinya belum sampai ke situ, Al-Quran dan sunnahnya belum sampai ke situ, tapi dia tahu, wah ini enggak pantas nih, ini enggak baik nih. Gitu. Ada hal-hal seperti itu. Ya. Yeah. Enggak pernah ngaji, enggak pernah belajar, tapi malukah dia berboncengan dengan istri orang? Malu enggak kira-kira? Malu. Ya, Allah kasih itu. Mungkin orang kafir enggak malu mungkin ya. Mungkin sebagiannya malu. Kalau muslim pada dasarnya malu. Ya. Ah, oleh karena itu ada dosa banyak ya yang bisa diketahui dari hati. Ada. Bukan semua, bukan. Bukan masalah subhat, bukan. Subhat tidak mungkin bisa diketahui oleh hati. Ini yang bisa diketahui oleh hati. Maka ada istilah, ada perintah Nabi, istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Untuk hal-hal apa? Untuk hal-hal tertentu, bukan semua permasalahan. Ya, ya seperti tadi. Coba nanya kepada hatimu. Pantas apa tidak? Ya, engkau memboncengkan istri orang. Ya, padahal bukan darurat. Kecuali darurat, berdarah-darah, harus butuh pertolongan cepat. Ini enggak darurat. Berangkat ke kantor misalnya, atau apalah ya. Nah, maka kata Nabi, jika engkau melakukan satu perbuatan dan engkau tidak mau orang lain tahu, itulah dosa. Salah satu cara untuk mengetahui ini dosa apa tidak sih? Nah, tergantung. Mau enggak orang lain tahu? Kalau dia enggak mau ditutup-tutupi, itu salah satu tanda. Salah satu tanda bahwa itu dosa. Kalau enggak dosa, enggak masalah. ya. Oh, saya kerja sebagai dirut di perusahaan besar, gaji saya 200 juta. Orang lain kan enggak masalah. Menggaji saya segitu. Nah. Iya kan? Tapi kalau orang lain tahu bahwa gaji saya cuma 7 juta misalnya, kemudian saya punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ya, apa tidak malu itu? Ya. Saya mendapatkan ini, dari ini, mau enggak dia beberkan itu? Berani enggak? Insya Allah tidak berani, tidak mau. Tidak mau orang lain tahu. Ya, mobil mewah bapak ini yang harga 2 miliar dari mana? Nah, dia enggak mau menjawab. Ya. Oh, rumah yang sebelah sini yang harganya 15 miliar, bapak dari mana? Gaji bapak cuma 7 juta, 10 juta dari mana? Ah, insya Allah dia enggak mau orang lain tahu. Ah, itu ciri-ciri dosa. Ya. Barangkali antum bisa jadikan acuan di sini. Ketika antum mendapatkan sesuatu dari perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini, yang memang dia berterima kasih kepada antum sebagai karyawan pegawai negeri lah ya, atas jerih payah antum, tapi antum sudah digaji dari negara. Ya. Kalau dari negara sudah jelas haram itu ya. Nah, sudah kita bahas hadis Ibnu Lutbiyah itu. Hadiah apapun kepada pegawai penguasa adalah haram. Ini pegawai swasta, kan bisa halal. Nah, bagaimana cara tahu ini halal apa haram? Salah satunya itu. Mau enggak orang lain tahu? Anak buah, atasan pada tahu semua. Ya, orang-orang tahu semua. Mau enggak? Berani enggak? Kalau tidak mau, tidak berani, sudah tinggalkan. Kalau halal insya Allah enggak masalah. Ya. Halal insya Allah enggak masalah. Eh, Pak, saya dapat dari Pak Fulan sekian, gimana nih? Ah, ya terima. Nanti kan enggak malu. Terus terang. Nah, dari sini kita tahu bahwa hati seorang muslim itu beda dengan hati orang kafir. Allah memberikan kepada di hati seorang muslim itu sesuatu. Apa? Nasihat. Ah, itulah teriakan dari atas sirat. Inti teriakan adalah la taftahu. Jangan buka itu, jangan dekati itu. Maka selalu ada insya Allah di hati kita. Ketika kita ingin anu, ketika kita ingin anu, ketika kita ingin anu. Ada yang berkata di hati kita, jangan. Jangan, insya Allah. Hanya kita yang kadang-kadang nekat, gitu ya. Ah, nggak apa-apa kali, sedikit mah. Ah, sekali-sekali dah. Ah, kita yang kadang nekat. Nasihat itu ada di hati kita, jangan, jangan, jangan. Gitu. Ah, sekali kita coba-coba, nggak apa-apa, sedikit sekali-sekali. Ah, terus. Maka hentikan. Ketika muncul nasihat itu ada di hati kita, segera hentikan. Ya. Ini beliau bawakan dalam rangka menafsirkan ihdinash shiratal mustaqim. Kemudian ucapan Abdullah. Biasanya ketika disebut Abdullah tidak disebutkan bin siapa, kan banyak. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, bahkan ada lagi Abdullah bin Abdullah. Jadi bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah. Kenapa para sahabat banyak sekali yang bernama Abdullah? Itu setelah mendengar sabda Nabi bahwa sebaik-baik nama adalah Abdullah Abdurrahman. Itu sebaik-baik nama. Maka para sahabat tidak peduli, tidak peduli dengan apa itu urusan teknis. Kan secara teknis jadi ribet kan. Masuk nama Abdullah semua, enggak peduli. Karena ingin meraih keutamaan yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu yakinnya, begitu sikohnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka dicatat itu seratusan kira-kira. Anak-anak sahabat yang bernama Abdullah itu seratusan kira-kira. Nah, ini salah satunya. Nah, makanya banyak sekali. Nah, para ulama mempunyai kaidah. Jika disebut Abdullah saja, tidak ada binnya, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Bukan Abdullah bin Abbas. Bukan Abdullah bin Amr bin As. Bukan Abdullah bin Abdullah. Termasuk bukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, menyimpulkan As-Siratul Mustaqim. Apa? Alladhi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siratul Mustaqim adalah jalan, manhaj, cara beragama yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita, yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang beliau contohkan itulah As-Siratul Mustaqim. Salat lima waktu, salat duha, salat tahajud, salat witir, salat tahiyatul masjid. Nah, ini masuk dalam As-Siratul Mustaqim. Kenapa? Nah, Nabi pernah contohkan. Bagaimana salat nisfu Sya'ban, salat raghaib? Nah, ini bukan As-Siratul Mustaqim. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alladhi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Ada pertanyaan sering kita dengar. Kaifa yas'alul mu'minu al-hidayata? Kenapa seorang muslim masih minta hidayah? Fi kulli waqtin min salatin. Di setiap salatnya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kan syubhat ini pernah keluar dari mulut seorang pendeta. Mungkin beberapa orang pendeta yang menuduh kaum muslimin tidak percaya diri, berada dalam kebenaran. Oleh karena itu masih berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Berarti merasa tidak sedang berada di jalan yang lurus, kan begitu. Ya. Apa jawabannya? Jawabannya singkat saja, yaitu sebuah ayat. Sebuah ayat di surah Ali Imran, ya, awal-awal ayat 8. Saya bacakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini jawabannya. Ya Rabb, ya Allah, jangan sesatkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Berarti ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu dalam rangka? Dalam rangka supaya hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, hidayah Islam, hidayah iman, jangan cabut lagi. Karena mustahilkah Allah mencabut hidayah yang telah Allah berikan? Mustahil apa tidak? Tidak mustahil. Iya. Yeah. Murid Syekh Al-Albani, murid Syekh bin Baz, murid Imam Syafi'i, sahabat Imam Bukhari, dicabut hidayahnya oleh Allah. Mungkinkah? Mungkin. Bahkan enggak tanggung-tanggung, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di belakang Nabi, makan bareng Nabi, jihad bersama Nabi. Luar biasa, dicabut hidayah itu oleh Allah, mati dalam keadaan kafir. Bertemu dengan Nabi, sholat bersama Nabi. Sahabat bukan? Sahabat bukan? Bukan. Bukan. Tidak disebut sahabat. Karena syarat menjadi sahabat itu 3. Bukan 2. Kalau syaratnya 2, Islam dan bertemu Nabi, ya itu sahabat. Syaratnya ada 3. Islam, bertemu Nabi. Satu lagi? Mati dalam keadaan Islam. Kalau mati dalam keadaan kafir, bukan sahabat. Maka orang-orang tadi bukan sahabat. Nabi tahu kalau orang-orang tadi bukan sahabat? Nabi tahu apa tidak? Tidak tahu. Nabi kan bukan Tuhan. Yang maha tahu kan Tuhan Allah Rabbul Alamin. Nabi tidak tahu. Maka sampai di akhirat, Nabi memanggil-manggil orang ini. Kan Nabi ingat. Oh ini si A, oh ini si B, oh ini si C. Yang dulu sholat di belakangku, yang dulu makan bareng aku, yang dulu jihad bersamaku. Berarti sahabatku. Maka Nabi memanggil-manggil ashabi, ashabi. Wahai para sahabatku, wahai para sahabatku. Ayo kemari minum air telagaku ini. Haud. Dijawab oleh Allah, mereka bukan sahabatmu ya Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Apa? Apa? Murtad. Murtad keluar dari Islam dan itu bukan sahabat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Delapan. Saya enggak tahu kalau 9. 8 ya. Bisa 4, bisa 8. Sahih? Ya. Yeah. Tentu sama. Apa Allahu Akbar? Allahu Akbar. Allahu Akbar 8 kali kemudian salam. Ya. Yeah. Ah, bagaimana tentang bacaannya semuanya berisi dengan doa. Jangankan yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, yang ke-4 aja bebas kan? Boleh Rabbana atina fidunya hasana, boleh Rabbana la tuzigh qulubana, boleh Rabbana la tu'akhidna innasina a'ata'na, apapun. Ya, Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa. Banyak doa-doa di Al-Quran dan Sunnah boleh kita ambil. Ya. Yeah. Kecuali ada riwayat khusus menyatakan doanya, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Bagaimana hukum makan dan minum sambil berdiri? Kalau minum Ali bin Abi Thalib dan para sahabat sepakat karena tidak membantah Ali ya. Boleh. Berarti hadis-hadis yang melarang mansukh. Banyak hadis-hadis yang melarang. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Bahkan ada yang lebih syadid lagi. Jika engkau terlanjur minum sambil berdiri, maka muntahkan. Ini kan lebih syadid lagi. Asyad. Tapi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lebih tahu dari kita semua bahwa hadis ini mansukh. Hadis ini dimansukh. Dari mana? Ya karena Ali bin Abi Thalib berani. Ketika berada di hadapan pasukan bersama dengan pasukan, beliau ingin air, haus, minta air minum, dan beliau waktu itu sedang duduk. Begitu air itu datang, beliau sengaja berdiri dan minum sambil berdiri sambil menerangkan agar kalian tahu bahwa ini dilakukan oleh Nabi. Nabi membolehkan. Berarti Ali sadar ada syubhat hari itu. Minum sambil berdiri haram. Maka Ali ingin menghilangkan syubhat itu. Boleh. Gitu. Adapun makan, kan larangannya itu berikut makan. Bahkan para sahabat mengatakan lebih dahsyat. Sewaktu belum dihapus ya. Sewaktu minum sambil berdiri dilarang, belum mansuh. Itu bagaimana makan? Ya lebih dilarang lagi. Gitu. Nah, sementara yang dilakukan oleh Ali itu menunjukkan pemahaman beliau bahwa yang mansuh adalah minum sambil larangan minum sambil berdiri. Adapun larangan makan sambil berdiri dimansuh apa tidak? Ya tidak. Bukan satu paket ya. Ini kan satu paket minum makan ya. Ini boleh, boleh enggak? Ya. Bagaimana cara menasihati seorang yang masih mengamalkan bid'ah sedangkan dia tidak ngaji dan belum tahu syariat? Tentang cara Islam tidak mengatur. Silakan caranya apa? Apa pakai lisan, apa pakai tulisan, apa kasih kaset rekaman, apa disuruh baca buku dan seterusnya, silakan. Cuman kalau kita tidak pandai menyampaikan, lebih baik kita ajak ngaji. Ya, lebih baik kita ajak untuk mendengarkan ilmu. Kan biar yang menyampaikan itu para ustaz. Dia duduk. Ini salah satu dakwah yang bagus saya kira daripada kita dakwahi sendiri. Apakah bacaan dalam salat rawatib boleh jahar bila salat fardunya jahar? Tidak ya? Tidak. Berarti qobliyah maghrib jahar, ba'diyah maghrib jahar, ba'diyah isya, qobliyah subuh jahar? Tidak. Tidak. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah subuh, sir. Ya. Yeah. Intinya qobliyah ba'diyah jangan dijahar. Walaupun dia suka sekali menjaharnya, kita harus taat pada dalil. Kalau saya jahar lebih khusyuk, kalau saya jahar lebih konsentrasi, lebih ini, tidak boleh. Kita harus taat dengan dalil. Apakah di bulan Ramadan kita masih bisa sholat tahajud setelah kita sudah sholat terawih? Lebih dari 11 dong. Lebih dari 11 dong. Karena sholat terawih adalah, sholat terawih adalah sholat tahajud itu. Khusus di bulan Ramadan, tahajudnya boleh sebelum tidur. Oleh karena itu tidak disebut tahajud. Tahajud itu artinya kan bangun tidur. Tahajjada ya tahajjadu tahajjudan, itu artinya berbaring kemudian bangkit. Nah, kita kan belum tidur. Maka para sahabat, para tabi'in tidak menamakan tahajud tapi tarawih. Genap tentunya, karena tahajud kan genap. Nah, yang ganjil, witirnya. Dan itu sama saja. Tarawih ya tahajud, tahajud ya tarawih. Bagaimana? 11. Kalau sudah 11, ya sudah. Kecuali belum 11. Baru dapat 6 rokaat, sakit perut misalnya. Boleh ditambah lagi nanti malam 5. Kalau sudah 11, sudah. Kan ucapan Aisyah bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11, tidak ada yang bantah. Tidak ada satupun sahabat yang membantah. Kalau ucapan Aisyah ini salah, tentu akan dibantah. Sebagaimana ucapan Aisyah sutra salat enggak ada kan salah, dibantah oleh Ibnu Umar. Ibnu Mas'ud yang mengatakan tidak boleh nikah dengan wanita ahlul kitab, dibantah oleh Ibnu Abbas. Para sahabat itu saling membantah kalau salah. Nah, ucapan Aisyah ini tidak ada yang membantah. Diam semua para sahabat. Mendengar suara Aisyah, tidak mungkin Aisyah ini bisik-bisikan, didengar oleh yang lain. Gitu. Adapun riwayat bahwa Umar bin Khattab melakukan 23 rakaat, ini sudah didhaifkan oleh Imam Malik. Orang yang mengatakan bahwa salat malam tidak ada batasnya, berarti dia membantah Aisyah dong. Iya kan? Padahal para sahabat tidak membantah Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi salat malam tidak pernah lebih dari 11. Mazada Rasulullah ala ihda asyrata rakaatan. Orang yang mengatakan bahwa salat malam tidak ada batasannya, berarti dia membantah Aisyah. Sementara Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, enggak ada yang membantah Aisyah. Bagaimana ada orang hari ini berani membantah Aisyah? Gitu. Dan mereka enggak konsekuen. Yang bilang bahwa salat malam itu tidak ada batasannya, dua-dua salatul lail matna matna matna, dua-dua-dua, enggak ada batasnya, mereka sendiri membatasi berapa? 23. Apa enggak membatasi itu? Ya, dari awal dia enggak ada batasannya. Dua-dua tuh enggak ada batasannya, enggak harus 11. Ya dia sendiri membatasi 23. Ya, apa enggak aneh tuh? Ya, jadi akhirnya membantah awalnya. Mestinya jangan dibatasi 23, ya. Di masjid ini salat berapa? Terserah entar imamnya nanti. Gitu. Ya, kadang 23, kadang 25, ya, kadang 27, berani? Ya, 27 kan bilangan dari mana 23 ini? Nah, selain itu sudah didhaifkan oleh Imam Malik. Ustaz, kalau imamnya 23 termasuk detailnya, sedangkan kita terutamanya mengikuti sampai salam, pada saat itu apa yang kita lakukan? Gimana caranya supaya kita tetap ikut imam tapi 11? Gimana coba caranya? Saya kira mudah ya. Kita ikut 2-2-2-2-2 sampai 10, ya kan? Nah, tinggal satunya gimana caranya nih, ya kan? Gini, kaidahnya, pertanyaan. Apakah sholat imam dengan sholat makmum itu niatnya harus sama? Nah, kan tidak. Imam sholat apa, kita sholat apa, enggak masalah. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ya kan? Imamnya Abu Bakar waktu itu sholat asar, sholat sunat, makmumnya sholat asar. Mu'ad bin Jabal sholat sunat, makmumnya sholat isya. Nah, dan itu atas sepengetahuan Nabi. Berarti enggak masalah. Berarti ketika imam sholat taraweh yang 23 untuk rokaat 9-10, sementara kita sudah 8 ya kan? Nah, untuk yang 9, yang 8 enggak ada masalah kan sholat taraweh. Untuk yang ke 9-10 kan imam niat taraweh. Kita niat witir, boleh apa tidak? Ya tentu boleh. Tentu boleh. Ya kan? Nah, salam. Atau sebagian masyayikh menambah satu lagi seperti masbuk 3, enggak ada masalah. Atau barangkali kita takut fitnah juga ya kan? Ini kok berdiri sendiri. Kita ikut yang 11-12. Kita ikut yang 11-12 niatnya witir, ya kan kita tinggal berapa rokaat lagi? Nah, satu, kita tinggal satu, ya kan? Ya sudah satu rokaat. Imam naik melanjutkan rokaat kedua, kita kita duduk attahiyat akhir, tawaruk, salam bareng dengan imam lebih baik. Apalagi kalau sholat di kampung-kampung gitu ya, saya kira malah duluan ini ya, kita baca pelan-pelan aja, biasa kita kan baca kan pelan-pelan ya, nanti salamnya juga bareng ya kan. Mungkin malah kita belum selesai sudah salam ya, kita belum berlindung dari empat hal itu sudah salam mungkin ya. Nggak ada masalah. Orang yang sudah meninggal apa masih bisa menemui kita yang masih hidup walau dalam mimpi? Tidak, berarti ketika kita mimpi kita sedang ditengokin sama nenek kita begitu? Ya tentu tidak, salah besar itu. Ya, jangankan kita, Rasulullah aja nggak tahu. Kalau Rasulullah kan kalau betul bahwa orang mati bisa nengokin yang masih hidup, tentu yang paling berhak siapa? Yang paling bisa siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nengokin, tentu Rasulullah ngeliat ini murtad ini yang ini nih ya. Yang ini pada murtad si Anis si bin murtad. Ya, ketika Nabi di Padang Mahsyar tentu Nabi akan tahu murtad ya, jangan minum air telagaku. Nabi enggak tahu. Minta supaya orang-orang minum air telaga beliau, dikira belum murtad, dikira masih sahabat. Ini dalil yang sangat jelas bahwa orang yang mati tidak tahu keberadaan orang yang masih hidup. Termasuk manusia yang paling mulia. Para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui keadaan manusia yang masih hidup. Dikatakan dalam beberapa ayat bahwa semua makhluk Allah pasti akan musnah. Apakah surga dan neraka juga akan musnah? Para imam mengatakan perkecualian. Kalau kiamat nanti ya. Kalau kiamat nanti. Kalau nantinya setelah hari kiamat, kekal. Apakah surga akan kekal? Kekal. Neraka akan kekal? Kekal. Penghuni surga kekal? Kekal. Penghuni neraka kekal? Kekal. Sama dengan kekekalan Allah. Jadi tidak ada batas akhirnya. Kalau nantinya. Adapun ketika hari kiamat nanti, ketika malaikat yang diperintahkan oleh Allah, riwayat mengatakan Israfil, tapi para ulama mendhaifkan riwayat ini, itu hancur segala sesuatu. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Segala sesuatu akan hancur. Kecuali Allah. Nah, pendapat kedua tersisa. Ada yang tidak hancur. Malaikat semuanya hancur semua, mati semua. Apa yang tidak? Satu, arsy. Dua, surga. Tiga, neraka. Ya. Wallahu a'lam, mana yang lebih rajih dari dua pendapat itu. Apakah nasihat hati bisa juga datangnya dari setan? Kalau dari setan ya bukan nasihat lah. Nipu ya. Masuk setan sholat lah yang benar, mabuk mulu ya. Apa masuk setan begitu? Ya bukan setan namanya. Ya, enggak mungkin. Kalau setan menasehati dalam rangka menipu. Persis ketika setan iblis membisikkan di hati manusia waktu itu untuk menghormati orang-orang soleh yang sudah mati. Ya seolah nasihat kan, tapi nipu. Caranya bikin patungnya. Kan nipu. Dan berakhir dengan keburukan. Keburukan terbesar di muka bumi yaitu syirik. Ya, maka ditaatilah nasihat si setan ini, iblis ini yang sebetulnya adalah tipuan. Maka dibangunlah patung Yagus, patung Ya'uq, Suwa, Wat, Nasr. Orang-orang soleh yang sudah meninggal. Akhirnya disembah. Nasihat hati ini insya Allah kita tahu. Insya Allah. Dalam hati kecil kita, kita tahu ini enggak benar. Ini enggak tepat nih. Ini enggak boleh ini. Ini enggak pantas. Begitu kira-kira. Dan tahu. Walaupun kita tidak tahu dalilnya, walaupun kita bukan pelajar, insya Allah tahu. Mendoakan almarhum di kuburan, almarhum lebih baik diganti dengan rahimahullah ya. Kata-kata almarhum itu memastikan, dan ini tidak boleh. Almarhum fulan, berarti si fulan pasti dirahmati oleh Allah, tentu tidak boleh. Fulan rahimahullah, begitu sunahnya. Apakah boleh dengan duduk atau berdiri? Tidak masalah, duduk, berdiri. Yeah. Karena masuk dalam keumuman berdoa, boleh dilakukan dengan posisi apapun. Bisa duduk, bisa berdiri. Bahkan ketika kita berbaring misalnya. Ketika kita sedang naik kendaraan. Ketika kita berada di atas pohon, sedang mengambil sesuatu. Kita berdoa di situ. Tidak masalah. Ya. Kecuali di saat-saat seperti sedang buang air, jima, tentu kita tidak akan melakukannya ya. Di luar itu bebas. Lebih kepada waktu, yang ditekankan itu lebih kepada waktu. Sepertiga malam, saat berbuka puasa, ketika sedang sujud, sebelum salam. Ya, sedang safar, ini lebih kepada waktu. Wallahu a'lam. Ya, habis kita akhiri.